tepi diri, karena cinta yang telah merenggut hati. Lemah ku coba berdiri, bangkit dari luka hatiku yang perih. Cintamu pun hilang.